selalu setia. Bahkan kau bersumpah mati pun terkubur berdua. Ternyata sumpahmu berubah menjadi sampah. Aku tertipu, aku kecewa. Janji-janji semua tinggal janji. Hangat-hangat kuku cintamu kini sayang. Setelah diriku tiada berdaya lagi. Janji-janji